bukan cinta. Tak mudah aku percaya setelah senda Tuhanan Musa gelakkan hati sucimu. Kasih rahsiakan hati, perlahan dirimu pergi. Bila berdua bahagia rasa, dirimu hanya milikku selamanya. Jangan biar ku menunggu harapanmu. Kau terindah, hadir di jiwa, zahir hilang di hatiku, tetap cinta. Berpalinglah semua. Zahir terukir tawa di hati, tak sanggup ku bicara selain hanya dari kata aku cinta. Aku cinta.